Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia hidayah rahmani wa rahmakumullah, di mana saja antum berada. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, ana Abu Abdillah bisa kembali hadir untuk menemani aktivitas sahabat hidayah semua di mana saja antum berada. Dan insyaAllah ta'ala kaum muslimin dan muslimat, pada malam hari ini kita akan mengikuti kajian ilmiah Islam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan, yang disampaikan dari kota Madinah Nabawiyah. Kaum muslimin dan muslimat rahmani wa rahmakumullah. Baik, terlebih dahulu kita sapa Al-Ustaz yang insyaAllah ta'ala akan memberikan materi kajiannya kepada kita semua hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustaz yang akan memberikan materinya kepada kita semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bi khairin, wa kaifa antum? Alhamdulillah bi khair aydan Ustaz. Tapi Ustaz, kami di Indonesia dan khususnya di Pekanbaru telah siap-siap ini untuk mendengarkan kajian Ustaz pada malam hari ini. Tapi kaum muslimin dan muslimah rahmani wa rahmakumullah, ada pun judul kajian kita pada malam hari ini, yakni kewajiban muslim terhadap perintah Allah. Kewajiban muslim terhadap perintah Allah. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana nantinya sebagaimana biasanya setelah penyampaian materi kajian nanti, kami mengundang dan membuka kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimah yang ingin bertanya atau berinteraktif kepada bertanya langsung kepada Ustaz, silakan di 0761-765-2255 atau di 0812-684-20000. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya melalui SMS, ya silakan di 0811-75-30000, 0811-75-30000. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk memanfaatkan waktu, marilah sama-sama kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Selanjutnya waktu kita persilakan kepada Al-Ustaz. Tafadhal Al-Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat yang tidak ada taranya. Jika kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Di antara nikmat yang paling mulia dan yang paling berharga yang kita dapatkan dari sekian banyak nikmat yang Allah limpahkan pada kita adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian kenikmatan dalam menjalani ubudiyah, dalam mengamalkan keimanan dan Islam di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyaknya saudara kita yang alhamdulillah mendapatkan petunjuk hidayah untuk mencicipi nikmat iman dan Islam. Tapi sedikit sekali dari mereka yang bisa mencicipi manisnya keimanan dan indahnya kehidupan di bawah naungan Islam di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringan salam kita perbanyak ucapkan untuk Rasulullah dan hambanya yang mulia, Nabi pilihannya, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siru tauladan kita dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga semoga salawat dan salam tercurahkan pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, judul pengajian kita pada kesempatan ini seputar masalah kewajiban seorang muslim terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya bukan untuk bermain-main. Tanpa mereka diberi perintah dan juga tanpa mereka dilarang. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk tujuan yang sangat mulia. Hikmah yang sangat agung, yaitu melaksanakan ubudiyah pada Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara bermain-main dan bahwa kamu tidak dikembalikan pada kami? وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Apakah manusia mengira bahwa ia dibiarkan begitu saja? Maksudnya, wahai kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ay la yu'mar wa la yunha, itu mereka tidak diperintah dan tidak dilarang. Apakah manusia mengira bahwa mereka diciptakan untuk hal yang demikian itu? Tentu jawabannya tiada lain. Tentu mereka tidak diciptakan untuk hal yang demikian itu. Akan tapi mereka diciptakan adalah untuk berubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang sangat agung, tujuan yang sangat mulia, tujuan diturunkannya Al-Quran dan tujuan diutusnya para rasul, yaitu melaksanakan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hakikat ibadah ialah melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Inilah hakikat dari ibadah. Sangat banyak sekali perintah Allah, kewajiban agama yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kita semua. Seperti kewajiban untuk beriman, bertauhid, melaksanakan solat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua, berjihad di jalan Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan amanah, kejujuran, dan seterusnya. Begitu juga betapa banyaknya larangan yang harus kita tinggalkan, yang wajib kita tinggalkan, seperti kesyirikan, riya, durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahim, berbohong, berkhianat, melakukan pemalsuan, riba, sogok menyogok, korupsi, dan seterusnya. Akan tetapi menjadi pertanyaan, apakah kewajiban kita seorang muslim terhadap perintah yang sangat banyak tersebut? Dengan ungkapan lain, apakah kewajiban kita terhadap agama Allah, terhadap agama yang kita cintai ini? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara global bisa kita simpulkan kewajiban kita seorang muslim terhadap perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya, bisa disimpulkan dalam 7 poin berikut ini. Yang pertama adalah kita mempelajari kewajiban dan hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat Islam. Yang kedua, kita mencintai syariat Islam, mencintai kewajiban tersebut. Yang ketiga, kita mempunyai azimah, artinya keinginan yang kuat untuk beramal, melaksanakan kewajiban tersebut. Yang keempat, kita mengamalkan kewajiban dan perintah agama. Yang kelima, melaksanakan atau beramal dengan ikhlas di atas sunnah. Yang keenam, untuk selalu istiqamah, teguh di atas melaksanakan amalan yang ikhlas berdasarkan sunnah. Yang ketujuh, kita mewaspadai hal-hal yang akan membatalkan dan merusak amalan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Hidayah, di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita untuk bisa memahami penjelasan dan rincian dari poin-poin yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, kewajiban kita adalah untuk berilmu, mempelajari kewajiban agama dan hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat Islam, mengenal syariat Islam dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan ungkapan lain, kita belajar menuntut ilmu bagaimana hukum ibadah tersebut, bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat Islam dan kewajiban dan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Mempelajari akidah Islam, sebab akidah yang benar, keimanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah atau keimanan yang berlandaskan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita terlebih dahulu sebelum beramal untuk berilmu dan menuntut ilmu dan mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat Islam dan kewajiban tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadati secara benar kecuali Allah, wastaghfir li dhanbik, dan beristighfarlah. Minta ampunlah terhadap dosa-dosamu dan orang-orang yang beriman. Kita melihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ilmu sebelum beramal. Kita ketahui hakikat dari la ilaha illallah dan segala hal-hal yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu Islam secara keseluruhan. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kita untuk beramal, wastaghfir li dzambik, beristighfarlah terhadap atau bagi dosa-dosamu dan seseorang yang beriman. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya membawakan sebuah bab yang berjudul Bab Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Bab bahwasanya ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Kemudian beliau membawakan ayat yang baru kita bacakan tadi. Oleh karena itu merupakan kewajiban setiap individu muslim untuk menuntut ilmu, belajar ilmu agama, mempelajari hukum-hukum syariat Islam agar keimanan mereka menjadi benar dan ibadah yang mereka lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena berlandaskan pada ilmu yang benar. Qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, rawahu Ibnu Majah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Tentunya ilmu yang kita maksudkan di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu yang dipahami sesuai dengan pemahaman para generasi terbaik umat ini, yaitu para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in, dan seluruh imam-imam kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka. Ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan inilah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, dia akan membimbingnya, akan memberikan kepadanya al-fiqh fid-din, pemahaman tentang agama ini. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya, maka dia akan membimbingnya, memberikan padanya al-fiqh fid-din, pemahaman ilmu tentang agama ini. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah dan yang dipahami sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, salafus saleh. Adapun ilmu selain itu adalah merupakan kebatilan dan bisikan setan. Alangkah indahnya, betapa indahnya perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-hadithu wa ilmu al-fiqhi fid-dini. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasu syayatini. Seluruh ilmu selain Al-Quran, kata beliau, adalah menyibukkan. Kecuali ilmu hadis dan ilmu fiqih tentang agama ini. Ilmu itu, kata beliau, adalah yang terdapat dalamnya ungkapan qala haddathana, yaitu ilmu hadis yang diriwayatkan dengan sanad narasumber yang para perawinya mengatakan qala haddathana fulan an fulan. Kemudian kata beliau, wa ma siwa dhaka waswasus syayatini. Adapun selain itu, kata beliau, hanyalah bisikan syaitan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian perlu juga diperhatikan di dalam kita menuntut ilmu. Hendaknya kita memperhatikan tempat-tempat atau ustaz-ustaz, para buya dan kiai tempat kita belajar. Sebab kalau kita salah memilih tempat atau ustaz dalam kita belajar, dalam menuntut ilmu, maka kita juga akan salah tujuan. Oleh karena itu, kita harus memilih ustaz atau para buya atau kiai yang betul-betul mempunyai akidah yang benar, mempunyai pemahaman yang benar, mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap sunnah, dan bersemangat menjuangkan sunnah, dan juga berakhlak yang mulia. Apalagi di zaman kita sekarang ini, betapa banyaknya ustaz-ustaz karbitan atau para pencerita yang mampu berbicara di atas podium, mimbar, yang banyak bisa mentertawakan para pendengarnya, akan tapi isinya kosong. Tidak ada ilmunya. Itulah istilah dengan istilah ulama mutaqaddimin dengan al-qassas, para pencerita yang bisa mampu bercerita bersilat lidah. Akan tetapi ilmu yang benar ada ilmu yang di dalamnya terdapat qala Allah wa qala Rasuluh. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, ta'allamu qabla dhannin. Asar ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ta'liqan. Kata beliau, belajarlah qibal adh-dhannin atau qabl adh-dhannin, sebelum datang orang-orang yang berbicara dengan prasangka. Kata Imam Bukhari menafsirkan perkataan Uqbah bin Amir radhiyallahu an, kata beliau, yakni alladzina yatakallamuna bidh-dhann, yaitu orang-orang yang berbicara dengan dhann, prasangka, bukan dengan keyakinan, bukan dengan ilmu, dengan dhann. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama Syafi'i, dalam muqaddimah kitabnya Majmu', Syarh Majmu', Majmu' Syarh Muhadzab, menukilkan perkataan Uqbah bin Amir rahimahullah radhiyallahu an, kemudian beliau menjelaskan artinya, ta'allamul ilma min ahlihi al-wari'in qabla dhahabihim wa maji' qaumin yatakallamuna fil ilmi bi bayni nufusihim wa dhununihim allati laysa laha mustaqbal syar'i. Kata beliau, tuntutlah ilmu, pelajarilah ilmu dari ahlinya. Al-wari'in, orang-orang yang wara', qabla dhahabihim, sebelum mereka pergi meninggalkan kita, dan sebelum datangnya sekelompok atau suatu kaum yang mereka berbicara tentang ilmu, bimaili nufusihim, dengan keinginan hawa nafsu mereka, wa dhununihim, dan prasangka mereka, allati laysa laha mustanadun syar'i, yang tidak ada, yang tiada landasannya secara syariat. Oleh karena itu, merupakan nikmat pada kita semua, wahai kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah nikmat yang sangat mulia pada seorang yang ingin mempelajari Islam, dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu dan mempelajari Islam kepada seorang ustaz yang mengenal sunnah, alim, ulama yang mengenal sunnah, sehingga membimbing dia untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, salah seorang ulama salaf, mengatakan, inna min sa'adatil hadathi wal a'jami an yuwaffiqahumallahu li'alimin min ahli sunnah. Di antara kebahagiaan seorang hadas, para penuntut ilmu yang baru belajar, wal a'jami, dan orang yang asing, yang tidak bicara masalah Islam, yang jauh dari sumber ilmu. A'jami, kita orang yang jauh dari sumber ilmu. An yuwaffiqahum Allah, Allah membimbing mereka berdua, li'alimin min ahli sunnah, untuk belajar dari ulama, dari ahli sunnah. Muslimin, para pendengar radio hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kewajiban kita yang pertama, untuk berilmu. Adapun kewajiban kita yang kedua, kita mencintai syariat Islam, mencintai kewajiban agama yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebab konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Allah adalah kita mencintai seluruh syariat atau syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Bahkan semua aktivitas kita, ubudiyah kita, perbuatan kita, amalan kita dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala bersumber dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar bisa mendapatkan kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk hubba amalin yuqarribu ila hubbi. Rawahu at-Tirmidzi fi sunanih. Wa qala hadithun hasanun sahih. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu hubbak, kecintaanku, ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintai engkau, ya Allah. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, dan kecintaan kepada amalan yang mendekatkan diriku kepada kecintaan kepada engkau, ya Allah. Bahkan, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelaskan oleh para ulama bahwa seluruh atau kecintaan merupakan faktor utama yang mendorong seseorang untuk berbuat dan beraktivitas. Yaitu kecintaan yang dicintai atau yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau kecintaan yang tercela. Apa indahnya perkataan salah seorang ulama itu Syekhul Islam dalam ungkapan beliau berikut ini. Mahabbatullahi bal mahabbatullahi wa rasulihi min a'zami wajibatil iman wa akbaru usulihi wa ajallu qawaidihi. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban keimanan yang paling besar, yang paling mulia, dan juga prinsip dasarnya yang paling besar, dan juga fondasinya yang sangat mulia dan agung. Bal hiya aslu kulli amalin min a'malil imani wad-din. Bahkan kecintaan merupakan asal setiap sumber utama dari setiap amalan, dari amalan-amalan keimanan dan juga ibadah atau agama ini. Kama anna tasdiqa bihi aslu kulli qawlin min aqwalil imani wad-din. Sebagaimana at-tasdiq, membenarkan, keyakinan merupakan asal, merupakan sumber utama seluruh perkataan dan perkataan-perkataan keimanan dan agama. Karena kullu harakatin fil wujud innama tasduru an mahabbah. Sesungguhnya seluruh gerak-gerik yang ada di permukaan bumi ini bersumber dari kecintaan. Imma an mahabbatin mahmudah, baik itu dari kecintaan yang terpuji, atau an mahabbatin madhmumah, atau cintaan yang tercela. Fajami'ul a'malil imaniyyati wa ad-diniyyah. Seluruh perbuatan keimanan dan agama, la tasduru illa mahabbatil mahmudah, tidaklah muncul kecuali dari kecintaan yang terpuji. Wa aslul mahabbatil mahmudah, dan sumber asal dari kecintaan yang terpuji itu adalah kecintaan, hiya mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala, adalah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idhil amalu as-sadiru an mahabbatin madhmuma indallahi la yakunu amalan saliha. Sebab amalan yang muncul dari kecintaan yang terpuji indallahi la yakunu amalan salihan, di sisi Allah bukanlah amalan yang saleh. Wal jami'ul a'malil imaniyyati ad-diniyyati la tasduru illa an mahabbatillah. Bahkan seluruh amalan keimanan yang ada di agama, dalam agama Islam ini, la tasduru, tidaklah muncul, tidaklah bersumber kecuali dari kecintaan kepada Allah. Perkataan beliau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu memupuk dalam diri kita untuk mencamkan di diri kita bahwasanya sekalipun kita belum mampu melakukan kewajiban dan perintah syariat, maka jangan sampai kita membenci syariat Allah atau kewajiban yang belum mampu kita melakukannya. Sebab tidaklah sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai Allah dan mencintai seluruh yang cinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syariat Allah merupakan konsekuensi mencintai syariat Allah, mencintai agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mencintai sunnah, merupakan konsekuensi keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kewajiban kita yang kedua. Kewajiban kita yang ketiga adalah al-azimah, keinginan yang kuat untuk beramal. Sebab bisa saja seseorang mengetahui, boleh jadi seseorang mengetahui kewajiban agama dan mencintainya, akan tetapi dia tidak punya keinginan yang kuat untuk beramal dan melakukannya, sehingga dia tidak mampu melakukan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau juga berdoa, Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri wa as'aluka al-azimata 'ala ar-rusy. Ya Allah, saya meminta kepadamu as-sabata fil amr, ketetapan, keteguhan fil amr dalam segala urusan. Wa as'aluka al-azimata 'ala ar-rusy, dan saya meminta pada engkau ya Allah al-azimah 'ala ar-rusy. Itu tekad yang kuat, keinginan yang kuat untuk beramal. Jelaskan oleh sebagian para ulama, al-azimah itu kata beliau, al-qasdul jazim al-muttasil bil-amal. Itu keinginan yang kuat, keinginan yang bulat. Al-muttasil bil-fi'il, yang langsung berkaitan, bersambung dengan perbuatan tadi. Artinya mempunyai keinginan, yang keinginan tadi menimbulkan, mewujudkan sebuah amalan, mewujudkan sebuah keinginan ingin melakukan atau perbuatan, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita jelaskan tadi, boleh jadi seseorang mengetahui kewajiban agama dan mencintainya, tapi dia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk beramal, untuk berbuat, maka dia meninggalkan kewajiban tersebut. Dia tidak mampu melakukan. Ini kewajiban yang ketiga, yaitu al-azimah, keinginan yang kuat untuk beramal. Para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga kita selalu mendapatkan hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Kewajiban yang keempat adalah mengamalkan perintah dan kewajiban agama tersebut. Langsung kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan ditunda-tunda. Jangan di at-taswif, istilah bahasanya at-taswif, itu menunda-nunda amalan. Nantilah saya akan lakukan, masih ada kesempatan. Nantilah akan saya bersedekah berinfak, masih ada kesempatan. Terus kita menunda-nunda perbuatan tadi. Menunda-nunda niat yang tulus untuk beramal, terus ditunda-tunda sehingga kita tidak bisa melaksanakan, tidak bisa beramal. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bergegas melaksanakan perintah beliau, perintah agama sesuai dengan kemampuan kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Apabila saya memerintahkan kepada kalian bi syai'in, dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Apabila saya melarang kalian dari sesuatu, fajtanibu, tinggalkan, jauhkan. Sebab wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dituntut, ilmu yang dipelajari bukan sekadar untuk menambah wawasan keilmuan kita saja. Bukan untuk memperbanyak perbendaharaan ilmu kita. Akan tapi tujuan utama dari belajar dan menuntut ilmu adalah amalan. Sebab ilmu yang tidak diamalkan adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang akan menjadi bumerang bagi pelaku, penuntutnya. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quranu hujjatun lakau alaik. Al-Quran itu merupakan hujjah bagimu dan juga atasmu. Artinya menjadi bumerang. Kalau kita mengamalkan Al-Quran, mengamalkan ilmu yang bersumberkan di Al-Quran, maka akan menjadi hujjah pembela kita nanti. Akan tapi apabila kita tidak mengamalkannya, maka akan menjadi bumerang bagi kita. Oleh karena itu dalam ungkapan ahli hikmah dikatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat sebab pohon tidak ada buahnya. Pohon yang rindang tapi tidak ada buahnya. Apa yang kita bisa dapatkan faedah dan manfaat dari pohon tersebut? Oleh karena itu diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu selalu memanggil amalan, saling berkomunikasi, memanggilnya. Hatafa fa in ajabahu, maka jika ia menjawab panggilannya, maka ilmu itu akan tinggal. Wa illa irtahal, kalau dia tidak memanggil atau menjawab panggilan ilmu tadi, maka dia akan irtahal, akan pergi dari penuntutnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu, sekalipun ilmu yang kita tuntut dari ilmu yang sedikit, hendaklah kita dengan segala kemampuan dan potensi yang kita miliki untuk kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Jangan sekadar tujuan kita menuntut ilmu, menghadiri pengajian, mendengarkan ceramah-ceramah ustaz dan buya dan kiai, tujuannya ingin memperbanyak perbendaharaan keilmuan kita. Tidak, kaum muslimin. Oleh karena itu, berlombalah dalam melaksanakan kebaikan. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba untuk melaksanakan kebaikan. Fastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menunda-nunda untuk beramal. Tidak seorang pun dari kita ini yang tahu kapan kematian akan menjemputnya. Tatkala kematian datang, ia tidak akan mengetuk pintu kita, akan mengucapkan salam, kalau tidak akan mengucapkan hal itu. Kapan saja kematian akan datang. Oleh karena itu, mari kita bergegas untuk melaksanakan kebaikan. Berlomba-lomba untuk melaksanakan amal soleh. Fastabiqul khairat. Dan jangan kita memperbanyak angan-angan. Dan jangan kita melaksanakan, selalu mengatakan, nantilah saya akan beramal, nantilah kesempatan masih ada. Dengan istilah bahasa Arab, at-taswib. Sebab ini merupakan hak yang sangat berbahaya bagi seseorang di dalam menjalani kehidupan dunia dalam rangka melaksanakan ubudiyah kepada Allah dan beraktivitas. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam perkataannya, beliau mengatakan, "Falaisa lil 'abdi anfa'u min qisaril 'amal wala adarru min at-taswif wa tulil 'amal." Tiada yang paling bermanfaat bagi seorang hamba daripada sedikit berangan-angan. Dan tiada yang paling berbahaya baginya daripada at-taswif, yaitu menunda-nunda. Wa tulil 'amal, dan juga banyak berangan-angan. Berangan-angan, ingin mendapatkan ini, dan seterusnya. Berangan-angan ingin mendapatkan seluruh dunia dan seisinya. Angan-angan. Tapi beramallah. Dengan ilmu kita pelajari, dengan kemampuan kita, dengan segala kemampuan, potensi yang kita miliki, tentunya ilmu yang sedikit yang diamalkan akan menambah keberkahan dan kehidupan para peluntut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita yang keempat, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Kewajiban kita yang kelima adalah ikhlas beramal di atas sunnah. Ikhlas beramal di atas sunnah. Artinya, hendaknya masing-masing dari kita semua ini memperhatikan kualitas dari amalan kita. Bukan sekedar menggapai kuantitasnya. Sebab amalan yang berkualitas adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan amalan yang banyak. Dan amalan yang berkualitas yang terbaik itu adalah amalan yang ikhlas karena Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu didapatkan dalam Al-Qur'an dan sunnah dalil-dalil yang menjelaskan bahwasannya amalan ibadah tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila memenuhi dua persyaratan. Tidak semua amalan yang akan naik menuju Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi amalan yang menuju Allah, yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang saleh. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Kepada Allah lah yas'adul kalimut thayyib, naik perkataan-perkataan yang thayyib, yang baik. Wal amalus salih yarfa'u, dan amal saleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menujunya. Menjelaskan pada kita amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang baik. Amalan yang saleh. Nah, apakah persyaratan agar amalan kita menjadi amalan yang berkualitas, yang terbaik dan amal yang soleh? Dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan pada kita ada dua persyaratan yang harus kita penuhi dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayyuhal muslimun wal muslimat wa rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menjelaskan kedua persyaratan yang kita sebutkan tadi, keikhlasan dan mengikuti sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Sungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya, berlandaskan pada niatnya. Wa innama likulli mri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ini merupakan barometer untuk mengukur amalan yang berkaitan dengan hati dan niat kita. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan keikhlasan. Adapun yang menjelaskan kewajiban untuk mengikuti sunnah dalam beramal, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan, ليس عليه أمرنا فهو رد, tidak ada landasannya dari perintah kami dalam urusan agama, dalam urusan agama Islam, فهو رد, maka amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang membuat suatu amalan yang baru, sesuatu yang baru, fi amrina hadza, dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, yang tidak ada landasannya dari agama tersebut, fahuwa raddun, amal itu tertolak. Ini menjelaskan kepada kita kaum muslimin dan muslimat, seseorang yang beramal, apapun amalannya, apapun jenis amalan dan ketaatannya, akan tetapi di dalam beramal dan melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka amalannya tertolak. Dalam Al-Quran, juga Allah menjelaskan kepada kita kedua persyaratan di atas, keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu inda rabbih, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian. Akan tapi, man aslama wajhahu, orang yang menyerahkan wajahnya lillah, karena Allah, wa huwa muhsin, sedang dia berbuat kebaikan muhsin, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan balasannya di sisi Rabbnya. Wala khawfun alaihim, tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Wala hum yahzan, dan juga mereka tidak akan bersedih. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat yang senada dengan ayat di atas, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapakah yang terbaik agamanya, ibadahnya, daripada orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, sedang dia berbuat kebaikan. Al-Imam Al-Mukathir rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama Syafi'i, menjelaskan dalam tafsirnya, tatkala menafsirkan kedua ayat di atas, beliau berkata, arti, man ahsanu, wa man ahsanu dinan, mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah yang terbaik amalannya daripada orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah? Artinya kata beliau, akhlasal amala li rabbih. Ia mengikhlaskan amalannya pada Rabbnya. Fa'amila imanan wahtisaman. Maka dia beramal sesuai dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah. Wa huwa muhsin, sedang dia berbuat kebaikan. Ay, artinya, ittaba'a fi amalihi ma syara'uhu Allahu lahu. Dia mengikuti dalam dia beramal apa yang disyariatkan oleh Allah kepadanya. Wa ma arsala bihi rasulahu minal huda wa dinil haq. Dan apa yang diutus, apa yang dibawa oleh Rasulullah, Rasulnya, berupa petunjuk dan juga amal yang amal soleh. Al-huda wa dinil haq, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wa hadhani syartani la yasihu amalu amilin bidunihima. Kedua persyaratan ini, tidaklah sah amalan seseorang tanpa keduanya. Yaitu alasan dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ayyakunu khalisan sawaban. Yaitu amalan itu menjadi amal yang khalis, yang ikhlas, sawaban, dan amal yang benar. Wal khalisu ayyakuna lillah. Keikhlasan itu adalah amalan karena Allah. Wassawabu ayyakuna muta'an lishyikah. Yang benar itu adalah dan tersebut mengikuti syariat oleh Rasulullah. Fayasihut hiruh bil mutaba'ah. Lahiriah dari amalan tersebut menjadi benar dengan mutaba'ah. Dan batinnya menjadi benar dengan keikhlasan. Pamata faqadal amalu ahada hadaini syartaini fasad. Apabila suatu amalan kehilangan salah satu dari kedua persyaratan ini, maka fasad, amal itu akan rusak. Wamata faqadal ikhlasu kana munafiqan. Apabila hilang keikhlasan, maka dia menjadi orang munafik. Wahumul ladina yura'una nas. Mereka itulah orang-orang yang melakukan riya kepada manusia. Melakukan riya, kena riya, beramal kena riya. Waman faqadal mutaba'ah. Barang siapa yang tidak memenuhi mutaba'ah, mengikuti sunnah dalam beramal, kana qalan jahilan. Maka dia menjadi orang yang sesat dan jahil, orang yang bodoh. Wamata jama'ahuma. Apabila dia menggabungkan kedua persyaratan tadi, memenuhi kedua persyaratan tadi, yaitu keikhlasan mengikuti sunnah Rasul, kana amalul mu'minin alladzina yataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa yatajawazu an sayyi'atihim. Itulah amal orang-orang yang beriman, yang diterima dari mereka, diberi ganjaran kepada mereka lebih baik dari apa yang mereka lakukan, dan juga orang-orang yang dimaafkan kesalahannya. Perkataan Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat yang baru kita bacakan tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Oleh karena itu, tidak cukup sekedar bermodalkan keikhlasan dalam beramal tanpa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak cukup sekedar bermodalkan keikhlasan di dalam beramal tanpa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, manusia di dalam mengaplikasikan, di dalam memenuhi kedua persyaratan yang baru kita sebutkan tadi, terbagi pada empat golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang melaksanakan amalan dengan ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah Rasul. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul tapi tidak ikhlas. Golongan yang ketiga, orang yang tidak ikhlas dan tidak mengikuti sunnah Rasul. Golongan yang keempat adalah orang yang mengikuti atau orang yang ikhlas beramal dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh amalan golongan di atas tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali golongan yang terakhir, yaitu orang yang melaksanakan ibadah dan amalan ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah golongan yang paling beruntung. Dan golongan yang paling celaka, yang paling binasa adalah golongan yang ketiga tadi, orang yang tidak ikhlas dan juga tidak mengikuti sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasannya tidak cukup sekadar bermodalkan keikhlasan, akan tapi harus disertai mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahihaihim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Datang tiga orang sahabat pada rumah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW. Mereka menanyakan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Tatkala mereka dikabarkan tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah beliau, seolah-olah mereka merasa amalan Rasul itu kurang sedikit. Taqalluha. Faqalu, mereka berkata, "Wa aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar?" Mana kita dari Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sungguh telah dimaafkan dosanya yang telah berlalu dan juga yang akan datang. Artinya dosa beliau yang pernah dilakukannya telah Allah maafkan dan juga Allah bimbing beliau tidak akan melakukan dosa untuk yang masa kedepannya dalam hidupnya. Faqala ahaduhum, salah seorang dari yang bertiga tadi mengatakan, amma ana fa inni usalli lay abada. Saya akan sholat malam terus-terusan. Akan selalu sholat malam. Tidak akan meninggalkan sholat malam. Ini yang pertama. Niatnya ikhlas untuk sholat malam. Qiyamul lail. Selama-lamanya. Wa qala akharun ana asumud dahra wa la uftir. Dan yang kedua berkata, saya akan berpuasa sepanjang tahun. Wa la uftir, dan tidak akan berbuka. Setiap hari berpuasa. Wa qala akhar, dan yang ketiga berkata, ana atazilun nisa wa la atazawwaju abada. Saya akan meninggalkan perempuan dan tidak ingin menikah selama-lamanya. Perkataan mereka bertiga ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Anas bin Malik, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kemudian Rasulullah mendatangi mereka. Faqala antum alladhina qultum kadha wa kadha, kalianka yang mengatakan begini begini, kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW dengan nada yang tinggi dan terlihat di wajahnya tanda kemarahan beliau kepada mereka, amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah dan yang paling bertakwa. Lakinni asumu wa uftir wa usalli, akan tapi saya berpuasa dan berbuka. Wa usalli wa arqud, dan saya qiyamul lail tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Faman raghiba sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, tuntunanku, petunjukku, falaysa minni, kanlah dari golonganku. Rawahul Bukhari Muslim. Kita renungi dan perhatikan hadis yang mulia ini, wahai kaum muslimin dan muslimat. Hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Tidak seorang pun yang meragukan keikhlasan dan ketulusan hati para sahabat yang bertiga untuk melaksanakan amalan tersebut. Dan juga kita perhatikan amalan yang sangat mulia. Pertama qiyamul lail, kemudian puasa terus-terusan sepanjang zaman. Kemudian juga tidak mau menyibukkan diri dengan kelezatan dunia, kenikmatan dunia, tapi ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala amalan dan perkataan mereka dan keinginan mereka tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu marah pada mereka dan mengatakan dengan ungkapan yang keras, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa min," barang siapa yang berpaling tidak senang pada sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Ini pelajaran bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Jangan sekadar kita ingin banyak beramal, akan tapi tidak memperhatikan kualitas dari amal kita. Hendaknya perhatian kita kepada keikhlasan dalam beramal lebih besar dari perhatian kita kepada beramal itu sendiri. Dan hendaknya perhatian kita kepada keikhlasan dan beramal di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dari perhatian kita kepada ingin mendapatkan banyaknya ibadah dan ingin mendapatkan kuantitas saja. Dan hendaklah kita menjadikan dalam hidup ini sebagai logo dan syiar kita dalam menjalankan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas beramal di atas sunnah. Kalau kita perhatikan Departemen Agama mempunyai logo dalam syiar tulam, logonya itu ada ikhlas beramal. Tapi kita menjadikan syiar kita dalam hidup, semboyan kita dalam hidup adalah ikhlas beramal di atas sunnah. Sebab keikhlasan tidak cukup tanpa disertai oleh sunnah, putih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apa indahnya perkataan seorang sahabat atau orang salafus saleh, tabi'in, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, tatkala membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salih wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang meyakini, menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya di akhirat kelak, "Falyamal 'amalan salih." Hendaklah dia beramal amal salih. "Wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Dan janganlah dia melakukan kesyirikan pada Allah dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Kata beliau, akhlasuhu wa asfahu. Artinya kata beliau adalah amalan yang ikhlas dan yang paling benar. Beliau ditanya, wahai Aba Ali, apakah itu amalan yang paling ikhlas dan paling benar? Beliau menjawab, amalan yang sesungguhnya suatu amalan, kalau ikhlas karena Allah tapi tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak diterima, kata beliau. Itu juga kalau mengikuti sunnah Rasul dan ikhlas, tapi tidak ikhlas karena Allah, juga tidak diterima. Sampai amalan tersebut yakuna sawaban khalisa, amalan itu khalisan sawaba, amalan itu menjadi ikhlas dan sawab. Al-ikhlasu makana lillah, keikhlasan adalah amalan karena Allah. Was-sawabu makana ala sunnah, dan yang benar itu adalah yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga kita selalu beramal dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah syiar kita, logo kita dalam dalam kehidupan ini, dalam semboyan kita dalam kehidupan dunia, dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah, ikhlas beramal di atas sunnah. Ikhlas beramal di atas sunnah. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Semoga kita semua mendapatkan hidayah di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kewajiban yang keenam adalah untuk sabat dan istiqamah. Untuk selalu teguh. Untuk selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Menjalankan perintah dan syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu istiqamah dalam memegang agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita dengan sifat yang paling mulia yang kita miliki, keimanan kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, semua orang yang berimanlah yang bisa mendengar perintah Allah dan melaksanakannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud, apabila kamu mendapatkan dalam Al-Quran seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, far'i sam'ak, dengarkan. Adapkan telingamu kepada perintah tersebut, dengarkan. Fa'innahu imma khairun yu'mar, au syarrun yunha'an. Ada dua alternatif saja. Yang pertama, itulah kebaikan yang diperintahkan kamu lakukannya, atau kejahatan yang dilarang kamu melaksanakannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqati, dengan yang sebenar-benarnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan melaksanakan ubudiyah kepada Allah dan keikhlasan di atas sunnah. Inilah perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita istiqamah, selalu sabar dan istiqamah dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi ukuran barometer untuk menilai baik dan jeleknya, sah diterimanya suatu ibadah adalah penutup dari ibadah tersebut, bukan awal dari ibadah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya ukuran suatu amalan itu adalah al-khawatim, penutup dari amalan tersebut. Bisa jadi seseorang di awal perjalanan hidupnya dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah, orang yang taat berubudiyah kepada Allah, akan tapi na'udzubillah min dzalik, di penghujung hayatnya, kehidupannya, dia tergelincir dari jalan kebenaran, menyimpang dan terjumus dalam kesesatan, maksiat dan dosa, na'udzubillah min dzalik, sehingga dia tutupi amalannya, perbuatannya dengan amal dosa dan maksiat kepada Allah. Ini adalah orang yang paling merugi dan sengsara, yang paling celaka dalam kehidupan dunia. Bisa jadi seseorang dalam hidup, di awal kehidupannya, orang yang melakukan maksiat dan dosa dan lalai dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah, akan di akhir penghujung kehidupannya, dia sadar dan bertaubat kepada Allah, menyesali segala perbuatan yang pernah dia lakukan, maksiat yang pernah dia lakukan, dan juga istighfar kepada Allah dari semua kewajiban yang pernah dia tinggalkan. Kemudian dengan hati yang tulus merendahkan diri kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, kemudian dia rajin beribadah, taat, melaksanakan perintah Allah, dan sabar dan istiqamah, sehingga dia tutupi akhir dari perjalanan hidupnya dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah dengan ketakwaan, dalam mengikuti sunnah Rasul, ikhlas dan sunnah Rasul, kemudian dia sampai datang ajal menjemputnya. Tentu inilah orang yang paling bahagia dalam kehidupannya, orang yang paling bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Itulah kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Maka kita selalu berdoa kepada Allah untuk tetapkan hati kita dalam melaksanakan ubudiyah, ketaatan kepada Allah dengan ikhlas dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara sunnah yang perlu kita perbanyak ucapkan dalam setiap sujud kita dalam melaksanakan salat, untuk banyak berdoa kepada Allah dengan doa yang telah dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tidak memiliki hati. Yang memiliki hati manusia adalah Allah. Hati seluruh manusia berada di genggaman jari-jari tangan Allah. Dialah yang memutarbalikkan hati manusia kemana dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah untuk selalu istiqamah dan teguh pendirian di atas menjalani ubudiyah melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara doa yang banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu sujud, sebab posisi kita yang paling dekat kepada Allah dalam melaksanakan ubudiyah adalah tatkala kita berada di waktu sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih hina yakun sajidan. Posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah itu tatkala dia dalam keadaan sujud. Fa aktsaru min ad-du'a, kata Rasulullah, banyaklah kalian berdoa waktu sujud. Di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, adalah doanya, ya Allahumma, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang memutarbalikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agama. Doa yang singkat, wahai kaum muslimin, berusaha kita menghafalnya dan mengucapkannya, diajarkan kepada keluarga kita, sanak famili kita, dan orang yang kita cintai, untuk selalu membaca doa yang dalam sujudnya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala di. Ya Allah, yang memutarbalikkan hati manusia, hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah SAW ditanya oleh Sufyan bin Abdullah, An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Qala, qul amantu billahi thumma istaqim. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan kepada saya di dalam Islam sebuah perkataan yang saya tidak akan menanyakannya pada seorang pun selain engkau, wahai Rasulullah. Kata beliau, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, Qul amantu billah, saya beriman kepada Allah, thumma istaqim. Kemudian di atas keimanan tadi. Maksud keimanan kaum muslimin adalah mencakup seluruh kewajiban agama. Sebab keimanan dan keislaman, dua ungkapan, dua lafaz yang saling berkaitan. Apabila disebutkan keimanan mencakup keislaman, apabila disebutkan keislaman mencakup seluruh keimanan, akan tapi apabila disebutkan keduanya dalam sebuah ungkapan dan sebuah nas, maka masing-masing mempunyai arti tersendiri. Akan tapi di sini Rasulullah memerintahkan Sufyan bin Abdullah untuk mengatakan amantu billah, arti saya beriman kepada Allah, berarti mencakup melaksanakan seluruh syariat Islam, kemudian istiqamah di atas menjalankan syariat Islam tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kewajiban kita yang keenam, untuk selalu istiqamah dan sabat beramal di atas dengan keikhlasan dan di atas sunnah. Adapun kewajiban yang terakhir, yaitu yang ketujuh, adalah untuk kita mewaspadai. Waspada terhadap hal-hal yang akan merusak dan membatalkan amalan kita. Sebab terkadang seseorang terjatuh, terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa membatalkan amalannya sementara dia tidak mengetahuinya, tidak sadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Allah melarang para sahabat, jangan kalian memanggil Rasulullah dan mengangkat suara depan Rasulullah dan memanggil dengan namanya Muhammad saja. Hal yang demikian itu, an tahbata a'malukum, bisa membatalkan amalan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antum la tashurun, sementara kalian tidak menyadarinya. Bahkan merupakan karakter seorang yang beriman. Orang-orang yang beriman, wahai kaum muslimin, orang yang selalu cemas, orang yang selalu waspada, takut terhadap amalan yang dia lakukan. Jangan-jangan amalan yang dia lakukan tidak diterima atau tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu, atau batal pahalanya, atau rusak, atau amalan tersebut batal di sisi Allah Subhanahu, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surah Al-Mu'minun kita mendapatkan penjelasan tentang karakter seorang yang beriman, orang yang selalu khawatir, orang yang selalu cemas, orang yang selalu takut terhadap amalannya. Sekalipun dia telah melakukan amalan yang bergunung-gunung, amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak merasa sombong. Lalu merasa takut, jangan-jangan amalan yang tersebut amalan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka. Kemudian kata Allah, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, orang-orang yang melaksanakan apa yang telah mereka laksanakan, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, sedang hati mereka selalu merasa takut karena mereka tahu bahwasanya sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera. Yusari'un, bersegera mendapatkan kebaikan, bersegera dalam berlomba-lomba dan mendapatkan kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Mari kita perhatikan ayat yang mengatakan walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, orang-orang yang melaksanakan apa yang mereka laksanakan, wa qulubuhum wajilah, hati mereka selalu merasa takut. Di dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. Saya bertanya, kata Aisyah, kepada Rasulullah SAW tentang tafsiran makna dari ayat والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, yaitu orang-orang yang mereka melakukan apa yang mereka lakukan dari amal kebaikan, ketaatan kepada Allah yang mampu mereka lakukan, وقلوبهم وجلة, sedang hati mereka itu merasa takut. Qalat Aisyah, humul ladina yashrabuna al-khamra wa yusriqun. Ya Rasulullah, apakah mereka itu orang yang meminum khamar dan orang yang mencuri sehingga takut mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah SAW? Qala ya la ya ibn as-Siddiq. Tidak, hai anak Siddiq Abu Bakar, bukan itu yang dimaksud. Walakinnahum la yusumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhu. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang salat, mereka yang bersedekah berinfak, wa hum yakhafuna an la yuqbala minhu. Mereka khawatir, takut jangan-jangan amalan dan ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul alladzina yusari'una fil khairat, mereka itulah orang yang bergegas dan berlomba dalam mencapai kebaikan. Kemuslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang melakukan amal yang paling terbaik, amal yang bergunung-gunung, amal yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka selalu khawatir dan cemas dengan amalan mereka tidak diterima oleh Allah, atau mereka mungkin melaksanakan hal-hal yang akan membatal dan bisa mengurangi pahala atau merusak amalan mereka. Oleh itu kata Abu Darda radhiyallahu anhu, "La in a'lamu anna Allah taqabbala minni rak'ataini ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha." Seandainya saya mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dua rakaat salat yang saya lakukan, tentu itu lebih saya cintai dari seluruh isi dan dari seluruh dunia, dari dunia dan seluruh isinya. Karena Allah yaqul, karena Allah berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu mereka sangat takut terhadap diri mereka ditimpa oleh sifat kemunafikan. Qala Abdullah ibn Abi Mulaika, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berjumpa dengan 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Abi Mulaika seorang tabi'in. Beliau berjumpa dengan 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullum yakhaf an-nifaq ala nafsi. Semuanya menakut. Semuanya takut. Cemas. An-nifaq ala nafsi. Jangan mereka ditimpa oleh penyakit nifaq, munafikan yang ada pada diri mereka. Ma minhum min ahadin yaqul, tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan, innahu ala imani Jibril wa Mikail. Sungguhnya iman itu seperti keimanan Jibril dan Mikail. Inilah karakter dan sifat seorang yang beriman, selalu cemas dan takut terhadap ibadah, amalan yang dia lakukan, jangan-jangan amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia melakukan hal-hal yang akan membatalkan dan merusak amalan tersebut. Sangat banyak hal-hal yang merusak amalan dan ibadah seorang muslim. Akan tetapi pada kesempatan ini akan kami sebutkan poin-poin penting saja di antara hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan seorang muslim, agar kita mewaspadai hal-hal tersebut dan juga hal-hal yang semisal dengannya. Yang pertama, kaum muslimin yang membatalkan amalan seseorang adalah kesyirikan dan kekufuran dan murtad. Seorang yang telah murtad dan kufur kepada Allah, maka seluruh amalannya akan. Juga orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah dalam melaksanakan ubudiyah, menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, atau mengikut sertakan manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, makhluk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, atau mereka menjadikan antara Allah perantara dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri. Perbuatan syirik, menyelewengkan salah satu jenis dari ibadah kepada selain Allah, dan ini adalah membatalkan seluruh amalan seseorang. Qala Allah Ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Tatkala Allah menceritakan, menyebutkan nama para nabi dalam surah Al-An'am, mendiakhiri Allah Subhanahu, di akhir ayat tersebut Allah menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita, kalau seandainya mereka para nabi, para anbiya, utusan Allah, pilihan Allah, seandainya mereka melakukan kesyirikan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, niscaya akan batil dan akan sirna apa yang mereka lakukan. Apalagi kita muslimin. Siapa yang jamin kita? Siapa yang memilih kita? Tidak ada jaminan dari Allah untuk kita bisa selamat. Tentu kita lebih berbahaya lagi. Dan ini merupakan teguran yang sangat keras, agar kita berhati-hati jangan sampai terjerumus pada amalan kesyirikan yang banyak berkembang di sebagian masyarakat, yang di sana menjamur kebodohan dan khurafat. Seperti meminta kepada penghuni kuburan, meminta kepada jin, menyembelih untuk jin, ya, untuk penyejukan, istilah tumbal dan seterusnya, untuk mendatangkan keberkahan. Ada tradisi sebagian berkembang di masyarakat kita, kalau dia ingin menempati rumah yang baru, dia menekan pendarahan dulu. Artinya penyembelihan dulu, menjadikan ayam dulu atau kambing, didarai dulu, agar katanya makhluk yang halus yang ada di sekitar rumah tidak mengganggu. Ini syirik. Orang yang melakukan hal itu adalah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Atau meminta pada selain Allah, meminta pada penghuni kubur, kubur karamat misalnya. Kubur yang mereka agungkan, meminta, minta keberkahan, meminta ajimat dan seterusnya. Keberkahan dan rezeki, kesyirikan. Orang melakukan hal itu, orang yang telah terjun kepada kesyirikan yang membuat dia keluar dari Islam, sehingga amalannya akan sirna dan terhapus seluruhnya. Dalam ayat lain Allah menjelaskan tentang nabinya, nabinya yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad, la'in asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan, la'ihbatanna amal, sungguh akan sirna amalanmu, walatakunanna minal khasirin, dan sungguh engkau di akhirat akan menjadi orang-orang yang paling merugi. Oleh karena itu dalam hadis lain jelaskan oleh Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jama'a Allahu an-nasa yawmal qiyamah yawmin la raiba fi, apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia pada yaumul qiyamah nantinya pada hari yang tidak ada keraguan dalamnya padanya nada munadin, akan menyeru seorang penyeru, man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahada, barang siapa yang melakukan kesyirikan dalam amalan yang lakukan karena Allah, mempersekutukan seseorang dalam melaksanakan amalan karena Allah, falyatlub thawabahu min indi ghairillah, hendaklah dia meminta pahala dan balasannya dari selain Allah. Fa inna Allah aghna syuraka 'ani syirk, sesungguhnya Allah yang tidak butuh pada kesyirikan. Ini yang pertama kaum muslim. Yang kedua yang perlu kita waspadai dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, riya. Dan ini terbagi dua kaum muslimin. Pertama, dia riya dalam beramal hanya mengharapkan selain Allah. Yaqsudu ghaira wajhillah. Berniat dalam beramal riya semata-mata selain Allah. Dan ini adalah kesyirikan yang besar. Kesyirikan yang mengeluarkan seorang dari Islam. Dalam amalannya tiada lainnya riya karena selain Allah. Mana manusia tidak ada dalam hati kecuali riya. Inilah amalan orang-orang munafikin, yura'una an-nas, yang mereka riya pada manusia dalam beramal. Dan ini adalah syirik yang besar yang menghapuskan seluruh amalan seorang. Ini disebutkan sebagai para ulama dinamakan dengan asyirkun niyyah wal irada wal qas, kesyirikan dalam niat dan juga keinginan dan qas, maksud dia. Qala Allah Ta'ala, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang inginkan dunia wa zinataha dan perhiasannya, nuwaffi ilayhim, akan kami berikan, kami lengkap kepadanya apa yang dia inginkan, a'malahum, amalan dia di dunia untuk mendapatkan dunia dan segala kemewahannya, wahum fiha la yubkhasun, mereka sama sekali tidak akan dirugikan sedikit. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Laysa lahum fil akhirati, mereka itulah yang tiada balasan bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan akan hilang, akan sirna apa yang mereka lakukan. Wa batilum ma kanu, dan juga akan batil, akan rusak apa yang mereka laksanakan. Habita ma sana'u, sirna apa yang mereka lakukan, juga akan rusak, akan batil apa yang mereka lakukan. Yang kedua, jenis dari riya tadi adalah seorang yang beramal mengharapkan ridha Allah, karena Allah, akan tetapi di dalam pelaksanaan muncul, di dalam pelaksanaan ibadah tadi dia muncul riya. Awalnya dia beribadah karena Allah, kemudian setelah itu dalam pelaksanaan ibadah tadi muncul riya dari hatinya. Tiba-tiba datang riya. Maka ini disamakan dengan syirkul ashghar. Dia akan membatalkan, akan merusak amalan yang sedang dia lakukan tadi. Dan ini merupakan syirik al-ashghar, syirik yang kecil, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, inna akhwafa ma akhafu ala alaikum asyirkul ashghar. Sesungguhnya suatu yang paling saya takutkan terhadap kalian adalah asyirkul ashghar. Qalu wama syirkul asghar? Beliau ditanya, wama syirkul asghar? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya, itu riya. Yaqulu Allah Ta'ala yaumil qiyamah, idza jaza an-nasu bi amalihim, Allah berkata pada hari kiamat, apabila dia telah memberikan balasan pada manusia terhadap amal yang mereka lakukan, idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dunia melakukan riya kepada. Fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Perhatikanlah apakah kalian akan mendapatkan pada orang tersebut balasan dari amalan yang kalian lakukan karena riya kepada mereka. Kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini harus kita waspadai. Dan terkadang manusia banyak lalai dalam mensikapi riya ini. Mereka anggap itu kan syirik kecil, biasa. Yang bahaya itulah syirik besar. Jangan kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membedakan di dalam Al-Quran antara syirik besar dan syirik kecil dalam masalah pengampunan dosa. Bahkan semuanya, kata para ulama, tidak diampunkan dosanya. Orang yang melakukan kesyirikan tadi, baik syirik kecil atau besar. Bahkan syirik kecil itu adalah dosa yang paling terbesar. Oleh karena itu kata Allah subhanahu, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa melakukan orang yang melakukan kesyirikan kepadanya dan mengampunkan dosa selain syirik. Kaum muslimin, mari kita mewaspadai hal-hal yang membatalkan amal kita. Kesyirikan, tidak seorang pun yang bisa merasa aman dari terjumus ke dalam kesyirikan. Jangan kita telah merasa aman. Bahkan Nabiullah Ibrahim, Imamul Muwahhidin, imam orang-orang yang bertauhid, sangat merasa takut terhadap dirinya dan juga keluarganya. Sehingga Allah jelaskan tentang kekhawatiran beliau dalam Al-Quran, wajudum li wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindari saya dan juga keturunanku. Jauhkan saya dan keturunanku, wabaniya dan anak cucuku, an na'budal asnam, dari mengibadati sanam. Itu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Ibrahim At-Taymi, seorang tabi'in mengatakan, seorang ulama salam mengatakan, waman ya'manul bala'a ba'da Ibrahim alaihissalam. Siapa yang menyangka dia itu telah selamat dari fitnah bala' setelah Nabi Ibrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih banyak hal-hal yang bisa membatalkan ibadah kita, yang merusak amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi menjadikan kita semakin waspada terhadap hal-hal yang akan merusak, yang akan membatalkan amal kita dan akan mengurangi pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya kaum muslimin, ada 7 kewajiban kita dalam melaksanakan perintah Allah. Yang pertama, berilmu. Yang kedua, mencintainya. Yang ketiga, mengamal azimah, keinginan yang kuat untuk mengamalkan. Yang keempat, kita langsung mengamal, tidak menunda-nunda dalam berbuat kebaikan. Yang kelima, untuk selalu ikhlas di atas sunnah. Inilah syiar kita, semboyan kita dalam hidup, ikhlas beramal di atas sunnah. Yang keenam, kita istiqamah dalam beramal. Yang ketujuh, kita mewaspadai hal-hal yang akan merusak, akan membatalkan amal yang kita lakukan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita semua untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW dan istiqamah sampai ajal menjemput kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Demikian tadi materi kajian kita yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Mudah-mudahan dari apa yang kita dengarkan tadi menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, pada sesi yang kedua ini sebagaimana telah disampaikan tadi, kita membuka kesempatan untuk kaum muslimin dan muslimat untuk berinteraktif bersama Ustaz. Baik, kita terima penelpon yang perdana pada malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Ustaz. Ya, dengan siapa, Pak? Di mana? Assalam. Abu Hafiz di Tangkerang. Ya, silakan, Pak. Mau tanya lagi, Pak Ustaz. Doa Rasul ketika sujud itu, tolong dibantu diulang agak pelan supaya dicatat. Oke, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu sujud itu bunyinya, Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ثبت qalbi, sabbit qalbi ala dinik. Sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang singkat ya, tapi padat, dan perlu kita merenungi maknanya dan perlu diamalkan itu setiap sujud kita waktu sholat ya, sujud dan di ujung kita sebelum sholat juga banyak doa dan juga banyak dicatat yang tersebut ya. Sekian ya, insyaallah saya ditulis ya Pak ya, insyaallah jelas, mudah-mudahan bisa ditulis dan juga bisa menulisnya juga ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Allahu a'lam. Baik, demikian tadi jawaban Ustaz atau doa yang telah dibacakan Ustaz tadi untuk Bapak Abu Hafiz ya. Baik, Ustaz, kita beralih ke pertanyaan melalui SMS dari Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari Edo di Rumbai. Tadi Ustaz bilang bahwa menuntut ilmu din itu wajib bagi setiap muslim. Lantas apa hukum menuntut ilmu dunia lainnya? Karena ana sekolah di sekolah kejuruan. Tapi sampai saat ini ana tidak menguasai melainkan hanya sebagian dari keahlian itu. Apa fatwa Ustaz untuk ana? Atas jawabannya ana ucapkan jazakallahu khairan. Demikian Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Menuntut ilmu keduniaan jika ilmu tersebut ilmu yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin secara keseluruhan atau secara khusus dan kaum muslimin atau dunia atau manusia secara keseluruhan, maka tidak jadi masalah kalau seorang menuntutnya dengan catatan itu bukan suatu kewajiban. Bukan suatu kewajiban kecuali kalau seandainya dalam suatu bidang disiplin ilmu yang kaum muslimin tidak seorang pun yang ahli dalam bidang tersebut. Kedokteran misalnya. Ya. Tidak ada seorang kaum muslim kecuali dia harus belajar ilmu kedokteran tersebut. Maka wajib bagi seorang yang mampu mempelajari untuk mempelajarinya. Kenapa? Untuk kemaslahatan kaum muslimin dan manusia keseluruhan. Akan tetapi yang menjadi kewajiban utama kita adalah menuntut ilmu agama agar kita mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal Rasulnya. Ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Apalagi hal-hal yang tidak akan sempurna keimanan seorang kecuali dengan menuntut dan mempelajari. Seperti berkaitan dengan masalah keimanan kepada Allah. Mempelajari rukun iman yang 6. Mempelajari rukun Islam yang 5. Dan hal-hal yang tidak akan mungkin sempurna keimanan kita dan ibadah kita kepada Allah. Seperti mempelajari bagaimana berwudu. Tidak akan mungkin, ya, tidak akan sah ya, solat seseorang kalau dia tidak berwudu. Dan kalau tidak tahu dia ilmunya berwudu, tentu dia tidak akan sah wudunya. Maka ilmu dari dalil yang menjelaskan dalam Al-Quran tentang keutamaan ilmu dan para penuntutnya itu semuanya artinya ilmu agama, bukan ilmu keduniaan. Tapi para ulama menjelaskan kalau seandainya ilmu keduniaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam dan itu menimbulkan atau mewujudkan kebaikan, manfaat bagi manusia secara keseluruhan dan kaum muslimin secara khusus, Islam tidak melarangnya. Sebab Islam memerintahkan kepada seluruh kebaikan. Akan tetapi yang wajib yang pertama saya harus pelajari adalah mengetahui akidah dia kepada Allah, akidah dia kepada Rasulnya, kewajiban dia dalam melaksanakan agama ini. Boleh kalau seandainya kecenderungan anak kita mempelajari ilmu kedokteran, jangan dilarang dia. Akan tetapi perlu kita terus pembinaan. Sebelum dia mempelajari kedokteran, ajari akidah yang benar terlebih dahulu. Sebelum dia mempelajari masalah ilmu, masalah ekonomi Islam atau ilmu-ilmu yang lain yang dibutuhkan ke muslim, ilmu perikanan misalnya, ilmu bercocok tanam, bagaimana mengelola misalnya bibit yang unggul, ya kan? Atau menanam misalnya kelapa sawit, bagaimana bibit yang unggul? Itu ada ilmunya. Nah, tatkala kita membutuhkan, hendaknya sebagian kaum muslimin mempelajari itu, akan tetapi yang pertama yang wajib pelajari terlebih dahulu adalah agamanya. Bagaimana dia sholat kepada Allah? Bagaimana dia mengikuti sunnah Rasul? Bagaimana dia melaksanakan agama Islam? Sebab seseorang tidak dibekali dengan ilmu agama, sebelum dia mempelajari ilmu ke dunia yang lain, maka dia akan dikhawatirkan terjerumus ke dalam kesesatan. Bisa jadi dia itu menjadi seorang insinyur, profesor dalam ilmu keduniaan, akan tapi orang yang paling mulhid, orang yang paling kufur kepada Allah, atau orang yang paling tidak sholat. Ada orang-orang yang menyandang gelar doktor, profesor, tapi dia tidak sholat. Dia katakan muslim. Orang yang menyandang gelar doktor, profesor, tapi dia tidak mengetahui keimanan kepada Allah. Tidak mengetahui bagaimana berwudu. Dan ini merupakan kesalahan belajar dalam untuk ilmu. Islam tidak melarang segala hal-hal yang bermanfaat untuk manusia secara khusus dan kaum muslimin secara khusus, akan tapi yang dilarang oleh Islam hanya kita memfokuskan mempelajari ilmu keduniaan tapi tidak memperhatikan sama sekali ilmu agama. Sebab yang ditanya nanti di akhirat bukan bagaimana kamu mempelajari ilmu kedokteran, tidak, tapi yang dibanyakan marabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk. Ini tiga landasan utama yang akan ditanyakan masing-masing kita, akan ditanyakan terhadap ketiga permasalahan tadi. Ini kesimpulannya, Bapak tidak dimasalah pelajari ilmu tersebut dengan catatan tentu lebih menambahkan perhatian pada ilmu agama yang tidak akan mungkin sempurna agama Bapak atau kaum muslimin actually mempelajarinya, seperti mempelajari tauhid, keimanan, mempelajari berwudu, bagaimana berzakat, bagaimana ya solat, puasa dan seterusnya. Dan sebagaimana juga kami katakan untuk mendidik generasi kita dengan metode yang kami sampaikan tadi, ajari mereka bagaimana sholat terlebih dahulu, bagaimana sunnah Rasul, bagaimana kemudian setelah itu mau mereka belajar kedokteran, tidak ada masalah. Kita butuh kedokteran, orang dokter yang mengikuti sunnah, yang sunni. Dan kita mempunyai orang ahli macam perdagangan atau ahli kimia, ahli politik yang juga islami. Politik yang ada yang Islam ya, bukan politik-politik barat yang seperti yang berkembang. Tidak, politik adalah Islam siasa syariah. Kita butuh pada orang yang insinyur, butuh pada orang ahli dalam perikanan, perdagangan, dan dalam perkebunan, dan seterusnya. Di mana saja dia berada, dia tetap akan menampilkan, akan mendakwakan Islam dengan perbuatannya, perilakunya, dan sikapnya. Itulah pandangan kita terhadap ilmu keduniaan. Wallahu a'lam. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Demikian tadi jawaban Ustaz dari pertanyaan Edo ya di Rumbai. Baik, kita terima penelpon yang selanjutnya Ustaz, untuk satu penelpon lagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak, di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak, di mana? Ini Abu Zaifah. Di mana Pak? Di Panam Pak. Ya, silakan langsung ke Ustaznya Pak. Ustaz, ini ada satu pertanyaan, Ustaz. Silakan. Tentang hadis Nabi, orang yang tidak mengerjakan sholat asar, atau orang yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya lenyap. Nah, apa maksudnya, Ustaz? Ya, emang sebenarnya, wallahu alam maksud dan hikmahnya. Tapi yang jelas, itu adalah nas atau hadis yang sahih, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadis Buraidah radhiyallahu an, anna Rasulullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asri habita amaluhu. Dan ini menjelaskan kepada kita keutamaan salat asar dalam Islam, sehingga dalam Al-Qur'an Allah juga memerintahkan kita untuk selalu melihara salat-salat kita, dan terutama salat asar. Di antara makna yang dijelaskan oleh para ulama, as-salatul wusta, hafidhu ala salawati wa salatul wusta. Peliharalah, jagalah salat-salat kalian, ya seluruh salat, dan juga as-salatul wusta. Kila para ulama dalam menjelaskan salatul wusta, banyak mengatakan as-salatul asar. Ini menjelaskan kepada kita, salatul asar merupakan salat yang merupakan kedudukannya dalam agama Islam adalah kedudukan yang sangat penting. Bahkan, Di dalam hadis yang lain dijelaskan, setiap hari, pagi dan sore itu, itu akan ada dua malaikat yang selalu turun dari langit ke bumi memperhatikan hamba-hambanya. Di waktu pagi itu, waktu sholat subuh, menghadiri sholat jamaah, mereka memperhatikan siapa yang hadir sholat jamaah. Kemudian begitu terbit matahari, mereka naik menuju Allah. Allah menanya, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Allah tahu tentang keadaan dan perihal kita, tapi Allah ingin merupakan ini kemuliaan bagi orang melakukan sholat subuh. Katanya, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat sujud dikir pada engkau ya Allah. Kemudian daripada sore harinya, waktu sholat asar turun malaikat yang lain memperhatikan juga. Kemudian dia naik, setelah sholat asar naik menuju Allah, bagaimana kamu tinggalkan hambaku? Mereka mengatakan para malaikat, kalau seandainya itu yang hadir sholat, sholat asar, hadir tidak ketiduran, kemudian dia akan melaporkan kepada Allah, sementara Allah tahu perihal kita. Kami tinggalkan mereka ya Allah, salat yusallun wa yasjudun wa yarkaun wa yadhkuruna wa yadhkuruna. Seperti itu. Ini menjelaskan kepada kita keutamaan kedua sholat tadi dalam Islam. Yang dalam agama Islam, sholat subuh dan sholat. Dan sebab ini merupakan pertanda keimanan seorang. Sebab sholat yang paling berat. Orang-orang munafikin sholat subuh dan juga sholat asar. Dan itu banyak biasanya kita terlewatkan. Sholat subuh datang enak tidur. Ya. Sedang enak tidur datang azan. Terkadang malah baru bisa bangun waktu terbit matahari. Di sholat asar begitu juga, begitu kita pulang kerja dah capek, istirahat, ternyata sudah juga terlewatkan juga. Maka orang yang mendapatkan bimbingan, taufik dari Allah, orang yang bisa menjaga kedua sholat ini. Kemungkinan di antara hikmah, Rasulullah menjelaskan, kenapa mantaraka sholatul asar habita, memperolehkan keutamaan dan kedudukan sholat asar dalam di dalam Islam. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan dalam memahami hadis dan teks Al-Quran dan Sunnah, sekalipun kita tidak tahu hikmah dan makna dari kandungan hadis dan makna atau hadis tersebut atau ayat tersebut, akan tetapi apabila hadis yang sahih dari Rasulullah, itu wajib kita imani, kita mengatakan sesuai dengan teks yang datang dari Rasulullah SAW. Man habita au man taraka salatal asr, habita amaluhu. Orang siapa yang meninggalkan salat asr, itu akan hapus amalannya. Apa hikmahnya, apa maknanya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu, tapi yang jelas barang siapa meninggalkan sholat asar, amalannya hapus sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW. Sebab seorang muslim dituntut untuk mengimani semua hal-hal yang datang dari Rasulullah dengan sahih, yang benar, sekalipun dia tidak tahu hikmah dan maknanya secara rinci. Wallahu a'lam. Taib ke muslimin dan muslimah rahmani wa rahmakumullah. Demikian tadi jawaban Ustaz dari atas pertanyaan Pak Abu Huzaifah. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan. Akhirnya kaum muslimin dan muslimah rahmani wa rahmakumullah, jawaban Ustaz tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dalam kajian ilmiah Islam. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita dengarkan bisa menjadi tambahan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk bersua dengan ustaz kita pada 2 minggu yang ke depan insyaallah taala. Naam, jazakumullahu khairan katsiran. Ya. Kami juga terima kasih kepada Radio Hidayah yang telah meluangkan kesempatan untuk bisa kami berikan tausiah pada kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan yang para pendengar yang mulia pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan ikhlas dan berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW dan menambah keimanan kita, dan untuk kita selalu mencintai syariat Allah dan untuk bersemangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan istiqamah dalam menjalankan ubudiyah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam kaum muslimin dan muslimah rahmani wa rahmakumullah. Jazakumullah khairan katsiran kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah menyempatkan untuk bergabung pada malam hari ini berinteraktif. Mudah-mudahan pertemuan kita atau kebersamaan kita pada malam hari ini mendapat berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, pendengar setia Hidayah mana saja antum berada, ana Abu Abdillah mohon undur diri dari kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersua kembali di edisi yang akan datang atau di lain kesempatan, tentunya dengan program acara yang telah kami rangkum untuk menemani aktivitas sahabat hidayah semua di mana saja antum berada. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita pada edisi malam hari ini, dan mudah-mudahan dari semua acara yang telah kami suguhkan buat kaum muslimin dan muslimat mulai dari pagi hari dan hingga menjelang tengah malam ini menjadikan kaum muslimin dan muslimat merasa puas ya, dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan akhirnya mohon undur diri dari kebersamaan kita, mohon maaf atas segala khilafan, wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.